Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala nabiyyina al-hadi al-amin. Al-mab'utsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, kang Mas Mbak Yu, adik-adik sedaya. Insyaallah wonten kalau dangan dalu iki kita badhe lajengaken malih wawasan kitab Al-Jadid syarah kitab Tauhid. Lan kita sedaya sampun ngancik bab ingkang enggal kaca 116. Bab minasyirki an-nadzru li ghairillah. Kelebu tumindak syirik nazar kanggo sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Dados nazar menika hukum aslinipun namung kunjuk kagem Allah. Boten pareng kita sedaya umat Islam nazar kagem sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Nalika kita sampun kumawani nazar kanggo sakliyane Allah ateges kita sedaya sampun tumindak kesyirikan. Wa qaulullahi taala, Allah Subhanahu wa taala dawuh, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dawuhipun Allah mapan wonten suratul Insan ayatipun 7. Mapan wonten surat Al-Insan ayat 7. Allah Subhanahu wa taala dawuh, yufuna lan para manungsa iku padha hanetepi bin nadri marang nadare, wa yakhafuna lan dheweke padha wedi yauman marang sewijining dina. Kana syarruhu mustatira, ingkang kaawonanipun ingkang napa niki madharatipun menika mustatira, nggih, nyebar wonten pundi-pundi papan, nggih, menika dinten kiamat, nggih. Ana perangane menungsa sing padha netepi anggone nadar marang Allah Subhanahu wa taala sebab dheweke duweni rasa wedi marang sewijining dina, nggih, ingkang rusake niku nyebar teng pundi-pundi papan, nggih, menika dinten kiamat. Ora menungso sami netepi nadaripun dumateng Allah sebab piyambake niku anggadahi raos ajri dumateng dinten kiamat. Surat Al-Insan ayatipun 7. Dipun sebat wonten ing mriki dening Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qarawi nalika njlentrehake maknanipun ayat menika, yamdahullahu subhanahu wa ta'ala ibadahul abrar. Allah Subhanahu wa ta'ala nembe maringi pangalembono. Nembe ngalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala ibadihil abrar dumateng titah-titahipun, dumateng kawulanipun ingkang mituhu dumateng Allah. Kawulanipun ingkang takwa, kawulanipun ingkang netepi punapa ingkang dados janji lan nadari. Fi hadhil ayati wonten ayat menika, haitsu annahum yufuna bima alzamu bihi anfusahum. Kenging napa Allah Subhanahu wa taala paring pangalembono marang perangane menungsa, nggih? Sebab perangan menungsa kala wau yufuna bima alzamu bihi anfusahum. Menika sampun netepi, nggih, mboten belenjani netepi perkawis-perkawis sing diwajibake marang awake dhewe minan nadri arupa nadar. Taqarruban ilallahi ta'ala, nggih, niate kagem ibadah manembah nyelak dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yubayyinu dafi'ahum ila dzalika, lan Allah Subhanahu wa ta'ala ugi paring katerangan. Nggih, para menungsa ingkang sampun netepi nadari niku, nggih, sebab dheweke niku wonten penyebabipun napa niku, wa huwa yaqinuhum biyaumil qiyamah. Sebab para menungsa niku padha iman, padha yakin marang tekane dina kiamat. Wa khaufuhum min adzabihi syadidil muntashir. Lan para menungsa niku sami anggadai raos ajrih dumateng pasiksanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sarwa gegirisi. Dados para menungsa niku netepi janjine dumateng Allah, netepi nadari dumateng Allah sebab piyambakipun mitadosi wontenipun dinten kiamat. Lan piyambakipun rumaos ajrih dumateng pasiksanipun Allah ingkang sarwa gegirisi. Nah, menika maknanipun ayat kala wau. Lan saking ayat ingkang cekak aos kala wau wonten pinten-pinten piwucal kesaenan ingkang sepindah, wujubul wafa bin nadri. wajib hukumipun kita sedaya netepi nadar ingkang sampun dipun ucapake, ingkang sampun medal saking lisan kita sedaya. Ya Allah, sasi ngajeng niku kula badhe napun tansah nindakake salat rawatib mboten wonten ingkang pedhot, mboten wonten ingkang bodol. Menika wajib nggih dipun tindakake. Idza lam yakun fi maksiatin nalika nazar kalawau mboten arupa nazar maksiat. Sebab nazar niku para jamaah sedaya janjanipun hukum asalipun kirang sae. Yen napa nazar kok kirang sae? Nggih. Sebab menungso niku malah gawe rekoso awake dhewe. Wonten pinten-pinten amalan ingkang mboten wajib ning diwajibake kanggo awake dhewe. Contonipun napa? Tuladanipun Senin utawi siam Senin Kemis. Siam dinten Senin, siam dinten Kemis. Menika rak sunah kemawon mboten wajib. Ning gandeng menungsa niku sampun janji dumateng Allah, ya Allah, sasi ngajeng nggih sadangunipun setunggal wulan kula badhe siam Senin Kemis. Niku siam sing waune sunah niku dadi wajib sebab dheweke sampun nadar janji dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kamangka Allah Subhanahu wa taala dawuh yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala niku kepengin nalika sira iku kepenak, lan Allah Subhanahu wa taala mboten remen nalika sira kabeh iku rekoso. Amal-amal sing sunah nggih pun kajenge dados sunah, mboten perlu diwajib-wajibake. Nggih, dados hukum aslinipun nazar menika kirang sae, semanten ugi ada dasar dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tanduru sira iku aja padha ngucap nadar, fa innan nadhara la ya'ti bi khair. Sebab nadar iku ora jedolake kebecikan. Wa inna ma yustakhraju bihi min bakhil. Ananging nadar iku nggih mula bukane diucapake dening wong-wong sing bakhil, tiang-tiang ingkang cetil. Nggih. Ananging nalika sampun kebacut dipun napa niki wedalaken saking lisan, menika kedah dipun tetepi janji kala wau. Nah, tiang-tiang ingkang netepi janji menika dipun paringi pangalembana dening Allah. Nggih. Tuladhasanipun sing cekak aos piye to jare mau nazar kok janjane niku kurang becik. Ning sing netepi nazar iku diparingi pangalembana dening Allah. Tuladhasanipun utang. Utang niku hukum asline kirang sae. Kula panjenengan sedaya mboten pareng utang kejawi estu-estu mbutuhake. Nggih, dadi utang niku mboten sae. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, nafsul mu'mini mu'allakun bidainihi hatta yuqda anhu. Nyawane wong sing iman iku gumantung marang utange. Nggih. Nganti utang niku mau dipun lunasi. Malah-malah nate wonten kedadosan, nggih, kaum muslimin wonten ingkang sedo yambakipun kagungan utang, Kanjeng Nabi mboten kersa nyolati jenazah kalau ingkang tasih kagungan utang. Nggih, nalika wonten sahabat sanesipun, duh Kanjeng Nabi, kula ingkang saguh nyaur utange dheweke. Niku Nabi nembe kersa nyolati. Dados hukum aslinipun utang menika kirang sae. Ananging nek pun kebacut utang menika wajib dipun sahur. Lah tiyang-tiyang ingkang nyaur utang menika dipun paringi pangalembana dening Allah Subhanahu wa taala sebab dheweke sampun netepi napa? Janjine, mboten belenjani janji. Semantan ugi nazar, janjane niku kirang sae. Sing sunah ya wis ben sunah. Sing wajib ya wis ben wajib. Ora usah kok awake dhewe. Pokoke sesasi sesuk kuwi Senin Kemis wajib kanggo aku. Kudu tak tindakake. Lah menika kirang prayogi. Ning nek pun kebacut ucul saking lisan, menika nazar kedah dipun minangkani, kedah dipun sembadani. Ngoten niku. Lan Allah Subhanahu wa taala wonten ayat kala wau paring pangalembana dumateng tiang-tiang ingkang napa? Ingkang netepi nadaripun. Lan netepi nadar menika hukumipun wajib. Sanian piwucal ingkang angka kalih, al khaufu minal qiyamati min sifatil mukminin. Nggih, raos ajrih dumateng dugine dinten kiamat menika kelebu sifat-sifatipun tiang ingkang anggadai keimanan. Nggih. Ananging raos ajrih kalawa kedah linandesan ilmu. Kita sedaya dipun dawuhi dening Kanjeng Nabi, ini supados ajrih marang dinten kiamat. Ajrih dumateng neraka, ajrih dumateng pasiksane Allah Subhanahu wa taala. Allah taala piyambak ingkang dawuh. Nggih, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Para manungsa, sira iku aja wedi marang mungsuh sira, aja wedi marang setan. Ning wedi ya sira marang ingsun, menawa sira iku kelebu golongane wong-wong kang padha iman. Dados Allah ndawuhi kita sedaya supados ajrih dumateng Allah. Ajrih dumateng neraka, ajrih dumateng dinten kiamat. Andange ngraos ajrih kalawa kedah linandesan ilmu. Menawi mboten linandesan ilmu, tembe mbukane nggih, tembe mburine niku malah dados kacintrakan. Kacilakan. Nggih, dadose malah mboten sae. Sebab napa? Kathah peranganipun kaum muslimin ajrih dumateng dinten kiamat ning mboten linandesan ngilmu. Leripun tas pun di piyambakipun midhangetaken pengaosan ingkang dipun aturaken dening sawijining dai sawijining kiai. Nggih, kiai niku rinten kelawan dalu enjing kelawan sonten. Nggih. Menawi pengaosan ingkang dipun rembuk niku namung kedadosan-kedadosan tanda-tanda duginipun kiamat. Ning mboten lenak linandesan dalil ingkang gumathok, ingkang jumbuh kalian Al-Qur'an Sunnah, ingkang jumbuh kalian pemahamanipun para sahabat Nabi. Nggih, Pak Kiai ngendika iki danau Tik, danau napa niku? Tiberias, nggih. Telaga Tiberias saiki banyune wis sedot, wis kurang. Pinangka tandha kiamat wis teko. Saiki iki Imam Mahdi wis njedul. Saiki iki Dajjal wis njedul. Niku sing kandha sapa? Ulama ahli sunnah pundi le ngendika ngoten niku? Nggih, ingkang dados tandha tekane dina kiamat niku menawi toya wonten Telaga Tiberias niku sampun asat. Asat niku nggih pun mboten enten toyane. Nek Telaga Tiberias kok kadang kala sedot nalika ketiga ngerak nggih wajar normal. Padha kalih telaga-telaga sanesipun. Nalika ketiga ngerak banyune surut, mungkin nek pun mangsa udan munggah melih niku saben taun ngoten niku surut munggah. Niku mboten dadi tanda kiamat. Ning tanda kiamat niku dipun ngendikake dening Kanjeng Nabi nalika toya wonten Telaga Tiberias niku sampun asat. Kados dene ature Dajjal. Sebab napa diombe dening makhlukipun Allah ingkang kawastanan Ya'juj wal Ma'juj. Nggih. Dados pilih-pilih nggih menawi midhangetaken pengajian. Nek mboten kiai ming ngrembug masalah dina kiamat kemawon, ndamel cerita-cerita sing ngayawara sing ngapusi sing gedebus kerincing kanggo meden-medeni umat Islam. Kula pun nate dipun takeni wonten piyantun sedri nggih saking kita Jakarta. Niku gara-garane nonton pengajian napa niku sing ngrembug dina kiamat terus. Awas sesuk wis ana meteor nabrak bumi bakale teko kiamat Ramadan sesuk. Lah sakniki Ramadane pun rampung, pun ajeng dugi Ramadan melih mboten enten meteor jeblok ten Indonesia. Nggih. Lah niku piyantun setrine rumaos ajrih. Ngantos kecalan akalipun. Nggih, ngantos stres. Lali purwaduk sino, ilang akal sehatipun. Dipun rukyah mboten mari, ngamuk. Nah niku jenenge raos ajrih ingkang kebablasan. Sebab raos ajrihipun mboten ada dasar dalil ingkang gumathok, mboten ada dasar dumateng fatwa-fatwanipun para ulama ahli sunnati wal jamaah. Rasa wedi ming gara-gara diceritani cerita-cerita sing ngayawara sing gedebus kerincing. Nggih. Amenika mboten leres. Ananging ajrih kita dumateng dina kiamat niku ajrih ingkang gumathok. Ada dasar ayat. Allah Subhanahu wa taala dawuh yufuna bin nadhri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Nggih, tenane titahku sing tak tresnani kuwi sing padha netepi nadare lan padha duweni rasa wedi marang dina kiamat. Ing dina iku bakal teko pasiksanku sing gegirisi lan ngedapi-dapi. Nggih, dados raos ajrih niku kedah seimbang sinaos kita niki kedah nggadahi raos ajrih, ananging kita sedaya ugi kedah nggadahi raos rojak. Pengarep-arep harapan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dados raos ajrih kali harapan niki kudu seimbang. Bainal khaufi war rojak. Nek jenengan raos ajrih sing digedhekke njeglek, nek raos harapane sing digedhekke dadi mboten duwe rasa wedi dumateng tumindak dosa. Walah tumindak dosa sesuk Allah rak ya paring pangapura. Wah aku mendem sesuk rak ya diapura dosane. Aku ki gaweane nyolong jupuk duraka marang wong tuaku sak kloron. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah paring pangapura marang sekabehe dosa. Niku sebab napa pengarep-arepe luwih abot tinimbang rasa ajrihipun. Nggih. Kosok wangsulipun rasa ajrihipun luwih gedhe tinimbang pengarep-arepe nggih jeglek kados ing wau. Mila ingkang sae raos ajrih lan nggadahi pengarep-arep dumateng Allah menika kedah seimbang. Salisan ingkang aga tiga isbatul ba'thi. Ayat kalau pinangka tanda, pinangka dalil. Nggih, ingkang netepake wontenipun utawi badhe duginipun dinten kiamat. Mboten namung agami Islam kemawon tok til doang. Sedanten agama-agama niku maringi piwuca babakan bakal tekane dina kiamat. Napa Yahudi, napa Nasrani, napa agama sanesipun menika paring piwucal dumateng umat nggih bakal tekane dina kiamat. Mboten namung Islam. Nggih, ning ewadine semanten tingkah lakune awake dhewe niku kok kaya-kaya ora percaya marang tekane dina kiamat. Nggih, mboten anggadahi raos ajri. Nah, kita sedaya anggadahi kapitadosan dumateng dinten kiamat nggih, sedanten tumindak dosa maksiat kemungkaran niku enggal-enggal dipun tilar, mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlullahi ta'ala lan dawuhipun Allah Subhanahu wa ta'ala wa malan apa-apa anfaqtum kang sira kabeh infaake min nafaqatin rupa nafkah au nadhartum lan apa kang sira nadharake min nadhrin arupa nadhar fa innallaha mongko yektine Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamuhu mangertosi mirsani sekabeh infak ingkang kita sedaya nggih tindakake nadhar ingkang sampun medal saking lisan niku sedanten dipun persani dipun mangertosi dening Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lidzalimina min ansar lan wong-wong kang zalim iku ora bakal duweni wong sing bakal nulungi dheweke. Nggih, ora ana zat sing bakal menehi tetulung marang wong-wong kang zalim. Nggih. Menika dawuhipun Allah mapan wonten surat Al-Baqarah ayatipun 270. Apa kang sira infaake lan apa kang sira nadharake yektine Allah Subhanahu wa taala mangerteni lan wong-wong kang zalim iku ora bakal nemoni titah sing iso aweh tetulung marang dheweke. Niki ayat wonten surat Al-Baqarah 270 kathah piwucal kesaenan antawisipun setunggal bayanu si'ati ilmillah. Ayat kalawau pinangka keterangan dalil bukti ingkang sanyata ingkang nerangake bilih ngelmune Allah Subhanahu wa taala nggih niku jembar wiyar amba bawira tanpa winates wa ihatatuhu bikulli syai nggih lan Allah Subhanahu wa taala niku murba masesa mangertosi dumateng sedanten perkawis ingkang alit ingkang ageng ingkang ketinggal, ingkang boten ketinggal, ingkang sampun kalampahan, ingkang nembe kalampahan, ingkang badhe kalampahan. Sedanten Allah Subhanahu wa taala mangertosi. Sedekah sing disedekahke dening awake dhewe sinambi merem Allah Subhanahu wa taala pirsa. Gedrukane semut ireng ingkang mapan wonten sak dhuwure watu ireng, wonten sak tengahe padang pasir sing ireng gedeng, wonten sak tengahe wengi sing ireng. Nggih. Niku Allah Subhanahu wa taala saged mirsani, saged ngawuningani benten kalian menungso. Nggih, ngelmunipun menika cekak aos, mboten saged mangertosi perkawis-perkawis ingkang alit. Corona niku sampun setahun langkung tombone dereng ketemu ngantos dumugi sepriki. Nggih, mongko niku barang mboten ketinggal ingkang dipun utus dening Allah Subhanahu wa taala pinangka pacoban kanggo manungso. Nggih, supados napa? Supados kita niki ngakeni bilih Allah menika setunggalipun zat ingkang anggadai panguwaos, ingkang anggadai ngelmu ingkang tanpa winates. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, semanten ugi Allah Subhanahu wa taala mangertosi setunggal perkawis ingkang boten dipun mangertosi dening titahipun. Menapa menika perkawis gaib, perkara-perkara gaib. Nggih. Kalebu perkara ruh, kedadosan-kedadosan benjang wonten akhirat Allah Subhanahu wa taala mangertosi. boten wonten setunggal kemawon menungso ingkang saged nyumurupi ingkang saged mangertosi perkara-perkara gaib. Menawi wonten perangane menungso ngaku nggih ngerti perkara-perkara gaib yang mbakipun sampun ngapusi. Allah Subhanahu wa taala dawuh kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Kandau dawuh sira Muhammad marang umatmu iku. Ora ana sawiji sing mangertosi perkara gaib ana ing langit, ora ana sawiji sing mangertosi perkara gaib ana ing sak lumahe jagat kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Nek ana wong bedhek ndelalah kok bener nggih niku sing kebenaran mung siji diceritake ten pundi-pundi, sing bedhek klirune 1000 niku padha mingkem. Nggih. Terus mboten perlu gumur, wah kaya bedhekane cespleng mboten enten wong bedhekane cespleng. Nggih, ingkang mangertosi perkawis gaib menika namung Allah Subhanahu wa taala. Lan kita sedaya kedah mangertosi kedah ngelengganani bilih keimanan kita dumateng takdiripun Allah Subhanahu wa taala niku mboten badhe sampurna. Kejawi nalika kita sampun iman dumateng ilmunipun Allah Subhanahu wa taala. Maratibul imani bil qada'i wal qadar arba'atun. Nggih. Derajat keimanan kita sedaya dumateng takdir Allah menika wonten sekawan. Al ilmu wal khalqu wal masyiatu wal kitabatu. Al ilmu maknanipun Allah niku mangertosi sedanten perkawis. Ingkang alit, ingkang ageng, ingkang ketingal mboten ketingal, ingkang gaib, ingkang nyoto, ingkang sampun kalampahan, ingkang badhe kalampahan sedanten Allah pirsa. Wal kitabatu maknanipun apa? Allah sampun nulis, Allah sampun nyerat takdiri menungso kabeh. Nggih. Ngantos dumugi dina kiamat. Sedanten ingkang badhe kita lampahi menika sampun tinulis. Kabeh. Nah, kita sampun mitadosi perkara niki mboten bunek mikir rezeki. Kabeh niku pun ditulis. Jenengan ajeng jungker jempalik golek rezeki. Nek urung rezekine nggih mboten badhe teko. Nggih. Sebab sampun dipun tulis. Sedanten lelampahan menika sampun dipun tulis ngantos tekane dina kiamat. Lajeng al-khalqu Allah ingkang nyipta sedanten perkawis menika. Kullu masi wallahi alam. Sedanten sakliyane Allah menika dipun wastani alam lan alam menika dipun cipta dening Allah. Wontenipun tiyang durhaka, dumateng tiyang sepuh, wontenipun piantun setri sing wani marang bojone lanang, iles-iles marang sing lanang, wontenipun anak sing mejahi dumateng bapake. Nggih, wontenipun tiyang ingkang seneng pamer sedekah dipamer-pamerake. Sedanten amal soleh ditulis ning pacebok niku sedanten sampun dipun serat dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih, tangi turu nulis, tangi turu kok seger yo. Ditulis enten Facebook niku. Wah, buka tena ngurung eneng segone lur, ditulis. Naudzubillah min dzalik. Berarti kabeh lelampahan ditulis sedanten. Niku perkara mboten sae, ning niku sampun dipun cipta dening Allah. Nggih. Pinangka pacoban kagem menungsa. Nggih. Lajeng napa wau? Al ilmu wal kitabatu wal masyiatu wal khalqu al masyiah. Al masyiah niku sedanten kedadosan ingkang lumampah wonten sak lumahing jagat menika sampun dipun kersakake dening Allah Subhanahu wa taala. Namung kewala kita sedaya niki mboten mangertosi takdire sesuk bakal kaya ngapa, gandeng mboten mangertosi nggih kita sedaya anggadai kewajiban apa? Usaha, ngupaya, ngupadi slamet. Nggih, oh iki dalan tumuju ana ing swarga ditindakke, oh iki dalan tumuju ana ing neraka. Dipun tebi. Dipun awisi senadyan abot, senadyan awrat. Anak niku nek disengani tiyang sepuh ora kena dheweke wangsulan. Ora kok malah sak dak sak nyet, nggih, sak kecap diwangsuli, sak kecap diwangsuli. Ati ku lara diampet. Nek pengen mlebu swarga. Nggih. Nek pengen mlebu neraka ya wangsulana wong tuamu kuwi. Sengeni genti diwangsuli, dipliriki genti mencereng. Ya wis, berarti awake dhewe niku mpun niat, mpun milih dalane dhewe bakal mlebu ana sak jroning neraka, naudzubillah min dzalik. Tetapi kan saya juga butuh dimengerti, wis pradul karo Gusti Allah. Ora usah butuh dimengerti karo menungso nek pengen mlebu swargane Allah Subhanahu wa taala. Tur upama awake dhewe dilarani nggih. Upama dilarani dening tiyang sepuh. Upama nggih. Kasunyatane awis-awis nggih, jarang-jarang enten tiang sepuh miloro marang anake. Upama awake dhewe dilarani tiang sepuh niku rak mboten dangu. Nggih. Rekoso sithik ning sesuk nemoni kanugrahan ingkang agung. Dipun ganjar swarga langgeng dening Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi piyantun setri nggih ngoten niku. Semanten ugi anak dumanteng tiang sepuhipun. Ugi semanten ugi. Dados iman dumateng takdiri Allah, Allah sampun mangertosi, Allah sampun nggadahi kersa, Allah sampun nyipta lan Allah sampun napa nyerat sedanten takdir ngono wae. Kaum muslimin, para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ayatipun wau nggih sedanten infak dipun mangertosi dening Allah. Piwucal kesayanan angka kalih annan nadhra ibadatun. Bilih netepi nadar menika kelebu setunggalipun pangibadahan dumanteng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nyaur utang niku nggih ngibadah dumanteng Allah Subhanahu wa taala. Netepi nadar nika ugi setunggalipun pangibadahan dumanteng Allah. Mboten pareng kita sedaya nadar kanggo sakliyane Allah. Ya pokoke sesuk nek aku anggonku dodol laris, aku arep salat eneng kuburane Mbah Fulan. Menika mboten pareng, niku kelebu tumindak syirik. Ning apa wong sing tumindak nadar niku mesti terus dadi wong musyrik mboten. Kudu dibedakke antawisipun tumindak kalih menungsane. Ora kabeh wong sing tumindak syirik niku otomatis dadi wong musyrik mboten. Mila awake dhewe niki ngaturaken pepeling, Pak, Bu, Kang Mas, Mbak Yu, iki tumindak syirik aja do ditindakke. Ha nek ngono aku wis tumindak ngono nekno aku dadi wong musyrik. Kowe nganggep aku musyrik ngono mboten. Sebab napa panjenengan mbok menawi dereng mangertosi dalilipun. Nggih. Utawi panjenengan mbok menawi dipeksa dening tiyang sanes. Lan sebab-sebab sanesipun. Nggih. Atus nalika kita maosaken ayat babagan kesyirikan mboten ateges awake dhewe niku nuduh syirik, oh sampean syirik mboten. Ning sing diterangke tumindake, tumindak ngoten niku Pak, niku tumindak syirik. Nek jenengan nindakake ngoten niku dadi wong musyrik, niku beda. Oh sampean musyrik. Nah niku jenenge pun memfonis. Nggih. Nek wontene memfonis menika wenangipun para ulama ingkang sampun kono ing pamawas, lebdo ing pitutur, kiblat ing panembah. Nek awake dhewe niki menungso jek kakean dosa, kakean bodhone, kok gaweane nuduh wong, "Woe musyrik, woe musyrik, woe kafir, woe kafir." Niki mboten pareng. Mila saking menika Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dawuh, "Babut takfiri babun khatir, aqdama alaihi katsirun minan nasi fasaqatu wa tawaqqafa fihi al-fuhulu fasalimu." Perkara ngafirake wong liya iku perkara sing mbebayani. Perkara sing bahaya. Ning akeh menungso sing wani nyemplung ana perkara iku mau, kendel ngafirke wong liya. Nggih, mula dheweke dadi cilaka. Wa tawaqqafa fihi al-fuhulu fasalimu. Ewan dene para ulama ingkang pinunjul, ingkang linuwih ngelmunipun. Nggih, ingkang kukuh pangertosanipun piyambakipun kendel mboten mengkafirkan tiang kanthi sembrono. Fasalimu mula dheweke padha diparingi keselamatan dening Allah Subhanahu wa taala. Thalithan tahrimu dzulmi bi anwa'ihi. Ayat kalawa ugi paring keterangan ugi pinangka dalil pilih tumindak zalim menika sedanten haram hukumipun. Sae zalim ingkang alit utawi zalim ingkang ageng. Saya itu mindak zalim marang sami-sami menungso. Senadian wong kafir, mboten kena. Dupeh wong kafir dizalimi, mboten pareng. Nggih. Napa melih zalim dumateng tiang Islam. Kelebu zalim dumateng satu kewan, itu mboten pareng. Itu mindak zalim marang kewan. Niku itu Islam dipun awisi. Melih sapi, niku dipukul sirai. Terus, geledak to pecah niku, batoke sapi niku. Baniku nembe dibelih, niku zalim, mboten pareng. Belah sapi gamane mboten landep, zalim. Mboten par. Sapi dicencang terus disabeti dipecuti ngiwonengen nganti njak-njakan. Nika gitu mindak zalim. Entuk tikus dikolo dipepe ten dhuwur gendeng sedina. Nggih mboten diparingi caos dahar, mboten diparingi ngunjuk. Nggih nganti napa niku tikus niku mati tulung-tulung bengok-bengok kancane nonton kancane tikus niku nonton dheweke bengok-bengok kan horor. Sehingga memberikan efek jera terus do lunga. Senadyan alasan niku tetep mboten pareng. Supados memberi efek jera niku nggih mboten pareng. Mejahi tikus nggih kedah kanthi cara sing becik. Lah pripun napa dibeleh nggih mboten dibeleh. Ngendikane Imam Ibnu Utsaimin mejahi ingkang sae menika aisyaruha wa asrauha. Sing paling gampang, paling cepet. Nggih napa dibleki watu, napa dilinggis sirae tikus lho nggih, nek sapi mboten pareng. Supados cepet mati, ning nek dipepe terus dibledheski enten nggih ember, dintas bledheske, entas bledheske tikuse magep-magep, kembung wetenge mati, menika tumindak zalim dumateng tikus. Mboten dipun keparengake. Hukumipun haram. Nggih, malah kula niku disanjangi dening warga dusun kula niku nek memberi efek jera niku carane tikus sing pun kecekel niku dicet rupa putih. Tikus niku dipilok rupa putih terus diwenehi klinting nggih gulune bar niku diculke kon mulih nyang desane tikus niku. Mengke dheweke kula nuwun kalih wargane kula nuwun Pak Bu niki kula mantuk. Iku bapak mboke sanak sedulure mitra pitepangan tangga teparo pangling lho iki kok aning tikus rupane putih. Gek nek obah kok muni klinting-klinting. Jare tikus sing akeh niku terus do wedi terus do mlayu, mulih lunga. Lah sing tikus putih niku gandeng ditinggal lunga kalih keluargane niku hidup merana terus mati. Tapi niku teori nggih, teori warga desa tenggen kula bener napa mboten kula dereng nate mraktekke. Joneh kok ngecet anu tikus nggih nyekel tikus men kula gila gitu. Ning sing sae nggih dipateni niku cepet. Nggih ning mboten pareng dipun tinggu gawe dolanan nggih. Diobong, ngamatan pareng, dipepe, dibledes-bledes, kaya menikah dipun awisi sebab niku kelebu tumindak zalim. Ya, Nabi SAW, nate melampah-melampah terus dumadaan niku wonten onto sing medal saking kebon. Onto niku nangis, iluh, metu iluwe. Terus sowanten ngarsane kanjeng Nabi. Terus diipuk-ipuk kanjeng Nabi, dielus-elus onto niku. Dielus-elus. Terus Nabi mundut pirsa. Iki untane sapa? Fakharaja syabun minal ansar. Banjur medal nom-noman saka kaum ansar. Ya, liya Rasulullah. Niku unta gadahan kula kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul dukani wong nom kala wau. Unta iki nangis pradul berkeluh kesah ngudarasa marang aku sebab sering dipecuti. Kowe ora kena tumindak dak sia marang unta iki senadan nyawa kewan ora kena dizalimi ditukani dening Kanjeng Nabi tumindak zalim marang satu kewan ditukani nggih wonten niku wonten daerah telatah Pakistan niku keledai nggih jaran cilik niku lho jaran cebol niku kon ngusungi nganggo andong kon ngusungi gandum pirang-pirang karung niku ngantek jeglek napa niku si jaran niku ngantek gembandul niku. Ini sebab niku gawan sing diangkut niku abote nemen ngantos jarane niku gandul. Nah niku tuh kelebu tumindak zalim. Abu Darda, sahabatipun Kanjeng Nabi. Nalika ketekan sekarat pati, piyambakipun badhe sedo. Niku noleh dumateng keledai ini. Keledai niku jaran cebol kalau mau. Abu Darda kagungan jaran cebol dipun wenehi jeneng Damun. Nggih, Damun niku armada Omasuruh Nusantara nggih. Piyambakipun ajeng sedo niku noleh dumateng si Damun. Terus ngendika, "Ya Damun, la tukhasimni ghadan inda Rabbi." Damun, saiki aku ki arep mati. Sesuk kowe aja pradul marang Allah Subhanahu wa taala. Aja ngandake aku marang Allah. Sebab aku kuwi sak suwene duweni kowe ora tau ngongkon kowe nggawa barang-barang sing abot. Lan Abu Darda niku nek Damun niku disilih dening wong liya niku mesti tansah meling. Kowe kena nyilih Damun ning Damun niku aja tok nggo mbobot barang-barang sing abot. Sebab dheweke kewan cilik. Niku welas asihipun Abu Darda dumateng Damun. Nggih. Nalika ajeng sedo niku wedi lho. Angkone aku gawe Damun tak kon ngusungi barang-barang abot, nek dheweke ora trimo mati sesuk pradul marang Allah, aku cilaka. Dikandhake dening si jaran iki mau, wah dadi cilaka aku. Napa nggih ngoten niku tak nggih. Wonten hadisane sipun wonten sak lebetipun kitab Riyadhus Shalihin. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh la tu'addunal huquq ila ahliha hatta yuqada syatul jalha minas syatil qarna. Hak-hak iku bakal dibalekake marang sing duwe. Nganti wedhus sing duwe sungu digiring marang wedhus sing ora duwe sungu. Sebab wedhus sing duwe sungu mbiyen nang alam donya tumindak zalim marang sedulure, disruduki sedulure. Wedhus sing mboten duwe sungu digemblingi, disruduk. Niku sesuk diadili dening Allah benjang wonten akhirat. Sebab Allah Subhanahu wa taala sampun mengharamkan tumindak zalim. Salajengipun para jamaah sedaya wonten setunggal hadis ingkang badhe kita waosaken wonten ing mriki. Wa fi sahih wonten salebetipun kitab Sahih Bukhari. An Aisyah tak saking sahabat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring ridho kagem Aisyah. Garwanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putrinipun sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhumah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yakti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh man sapa wong nadhara sing ngucap nadhar an yuti Allah janji bakal taat marang Allah janji bakal manut marang Allah fal yutihu dheweke kudu netepi nadare kudu manut marang Allah wa man lan sapa wong nadhara ngucap nadhar an ya'si Allah janji bakal maksiat marang Allah fala ya'sihi dheweke ora kena nindakake nadare ora kena tumindak nadhar marang mboten pareng tumindak nazar ingkang rupa kemaksiatan kala wau. Sesuk nek anggonku mondok wis rampung, aku arep apa nggih mbleh pitik ning kuburane Kanjeng Sunan sinten. Ning mboten pareng nazar maksiat. Nggih. Utawi si, aku nek sesuk lulus kuliah, aku arep ngebosi kanca-kancaku mendem berjamaah. Menika nazar maksiat. Senadyan sampun kebacut medal saking lisan menika mboten pareng dipun tindakake nadar kala wau. Ada dasar dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan saking hadis niki wonten kalih piwucal kesaenan paling sekedhik nggih. Sepindah wujubul wafa wajib hukumipun netepi nadar bin nadri idza kana taatan. Nalika nadar kala wau arupi ketaatan. Kados ingkang sampun kita aturaken wonten ing ngajeng. Tsaniyan tahrimul wafa'i bin nadri idza kana fi ma'siyatin walakin yukaffaru bi kifarati yaminin lan haram hukumipun netepi nazar ingkang rupa maksiat. Ning pripun kula pun bacot janji aja ngebosi mendem niku pripun? Lah niku janjine niku dipun busak kanthi mbayar kifarah napa? Sumpah. Kifarah sumpah kalau pengin napa nggih menika caos dahar dumateng fakir miskin cacahipun sedoso utawi nyaosi sandangan marang tiang-tiang fakir miskin bugo utawa wastro. Nah mboten saged mboten mampu kula niku wong sak desa niki paling kere dhewe kula e. Kula niki mboten kere gedhe bapi 17 kula pun 29 niki. Dadi nek menehi pangan marang wong 10 kula mboten duwe dhuwit. Nah niku piyambake pun saged ngantos nindakake siam gang dinten dangunipun pinangka kafarah penebus nazar ingkang mboten dipun tindakake sebab nazare rupa maksiat mboten pareng nggih kula ugi nate gadah rencang piyambakipun kisah datang Malaysia nggih mantuk numpak kapal niku diobat-abetke dening ombak dheweke pun mikir wah iki aku mesti mati upama sesuk aku iso urip bali nyang tanah Jawa. Aku bakal mbleh pitik ning kuburane Mbah sinten kula mboten pati apal jenenge. Nggih, Mbah Jambrong napa Mbah Singo Lodro napa Mbah sinten. Lah niku nadar maksiat mboten pareng dipun tindakake. Pinangka gantine menehi pangan marang fakir miskin cacah 10 utawa menehi sandangan marang fakir miskin utawa menehi mboten mampu piyambake pun nindakaken siam tigang dinten. Wallahu ta'ala alam biswa. Para bapak, para ibu, kang mas mbak, adik-adik sedaya, ingkang tansah dipun rahmati, dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Mbok menawi mekaten lan semanten menggah pengawasan ingkang saged kita aturaken, sisa wekdal kita ginakaken kagem maos pitakenan ingkang sampun lumebet. Apakah mempercepat waktu di jam tangan termasuk membohongi diri sendiri? Lek gumantung niate, niate ngapusi nggih ngapusi nek mboten nggih mboten. In amala a'malu binniat. Mboten membohongi diri sendiri niku pitakonan aneh lho nggih. Nek demi kemaslahatan nggih insyaallah mboten apa-apa jenengan niku gaweane telat wae. Mangkat kerja telat, mangkat sekolah telat, mangkat ngaji telat, nggih ustate wis ngenteni antuk-antuk dhek iki teko. Barang niku supaya ora telat, wah jamku tak gawe. Nep digawe napa? Supaya cepet ki? Supaya mboten telat berarti jamnya digawe? Dibelandangke nggih. Dibelandangke 10 menit napa 15 menit nggih. Ning ten jaman sakniki kok dibelandangke niku ya rekoso lho ya. Aneh lho. Belandangke jamnya dhewe. Soalnya srengenge niku kadang mboten iso ngapusi. Nek tengen lho ya, jam semene kok jek jam 7, dibelandangke sak jam niku ya ora klebu nalar niku. Belandangke sak jam. Horor lho niku mengke nggih. Nek upami wonten maslahatipun insyaallah mboten menapa nggih. Tinggu awake dhewe ya, niate ora ngapusi awake dhewe. Niki pitakenan aneh nggih, nembe sepindah niki kula ditekoni pitakonan ngeten iki. Wallahu ta'ala alam. Apakah banyak sedekah termasuk israf dan apa perbedaan antara infak dengan sedekah? Infak sedekah nggih sami nggih. Banyak sedekah niku sae. Nggih, sing penting mboten ngantos ndamel awake dhewe cilaka, mboten ngantos nglirwakake kewajiban. Jenengan sedekah terus anak bojone malah ra diopeni, menika malah dosa. Nggih. Ning israf, nggih, israf niku nggih batasane ngantos ngelirwakake ingkang dados kewajiban, nah menika mboten dipun keparengaken. Lan Abu Bakar kan diinfakke kabeh. Lah nek awake dhewe imane kaya Abu Bakar gitu. Awake dhewe niku ajeng sedekah sak gunung emas gedene mboten saged nandingi infakipun para sahabat Nabi wallahu taala alam bissawab. Saya nyimpen duit di salah satu bank syariah seperti BMT. Terus menurut agama diperbolehkan tidak? Terus bagaimana dengan bagi hasilnya? Menawi wonten kabetahan dipun keparengaken nggih. Ning nek mboten butuhe mboten perlu. Terus bagi hasil niku jane mboten bagi hasil nggih, riba ngoten mawon. Ribane pripun? Ribane dipendhet terus diinfakke. Disedekahke. Nggih, sebab niku bondo haram. Nggih. Bondo haram. Tiang ingkang mangan bondo riba, nggih, niku dipun dukani dening Allah Subhanahu wa taala ngantos dipun tantang dening Allah. Fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Wong-wong sing doyan mangan bondo riba, bunga niku wau, nggih, ateges dheweke wis nantang perang marang Allah lan rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dipun pendhet, lajeng dipun sedekahaken bunganipun kalau utaminipun kagem kepentingan umum. Kagem toilet umum, kagem uruk dalan, penerangan jalan, nggih. Pengerasan jalan lan sak piturutipun wallahu taala alam bissawab. Napa hukumipun nolak vaksin amargi kula ajri disuntik lan tiyang ingkang sampun divaksin napa dereng 100% bebas corona? Aniki langkung sae dipun tangletaken dumateng Pak Dokter kalih Bu Dokter. Nek kula piyambak niku kala wingi kula maos nggih wonten perangane menungso ingkang mboten dikeparengake divaksin. Sepindah piyantun ingkang gerah diabetes, ingkang angka kalih ingkang anggadai gerah paru. Terus napa melih kula radi kirang mangertos nggih. Napa hukumipun nolak vaksin amargi kula ajrih disuntik. Nggih. Nggih menawi niku kagem kemaslahatan tiyang sanes nggih mboten perlu ajrih melih nggih meremawon. Merem nek ajrih disuntik. Nggih. Kula alhamdulillah mboten ajrih disuntik wong kula niku bekam. Bekam niku nek disuntik ping pirang-pirang niku. Jenengan disuntik jus ning pisan. Bekam niku jus. Geger niku napa ndak? Sasi niku di jus niki. Nggih suntike mboten ping pisan. Alhamdulillah nggih mboten ya kene-kene. Orang-orang ini jenengan disuntik terus tumekaning pati. Nggih. Terus ketemu kalih malaikat pencabut nyawa mboten. Dados mboten perlu ajrih. Menika ajrih ingkang napa nggih? Ingkang melampaui batas nek ajrih kalih jarum suntik nih. Mermawon dilampahi bismillah tak niati ibadah, taat marang ulil amri, marang penguasa muga-muga pinaringan. Napa niki? Pinaringan ganjaran. Lah nek wedi disuntik njur piye sesuk le arep jihad fisabilillah. Disuntik wedi jihad fisabilillah ngene. Nggih, terus menawi pamarintah sampun paring keterangan vaksin niku anggadahi manfaat para dokter ingkang winasis ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur. Nggih, ingkang anggadahi pangertosan linuwih babagan vaksin menika sampun nyarujuki nggih kita sedaya pinangka rakyat jelata sami'na wa ata'na. Ewon dene rasa ajrih menika kedah dipun anu nggih dipun icali segedik mbaka segedik ampun pasrah aku pokoknya wedi karo jarum suntik nek disuntik aku pokoknya wegah nah, menika kirang trep nggih kirang prayoga wallahu taala alam bissawab. Bagaimana hukumnya bermakmum kepada imam bacaannya cepat sehingga kita sebagai makmum tidak bisa mengikuti dengan tumakninah. Tumakninah niku pinangka rukuné salat. Nek mboten tumakninah salate mboten sah. Nggih prayoga padus imam sanesipun. Sebab dalilipun napa? Dalilipun wonten piantun kakung nindakake salat kalih rakaat terus sowan marang Kanjeng Nabi nguluk salam dipun wangsuli salamipun dening Nabi wa alaikussalam. Nabi banjur dawuh irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kowe bali meneh salat meneh tenane kowe durung salat. Ya mbake pun salat meneh. Uluk salam dumateng Nabi meleh. Didawi Nabi meleh irji. Wasalli fa'inna kalam tu salli. Baliyo meneh. Solatana meneh. Kok solatana meneh? Solatana meneh. Yaktini kuwi durung solat. Ngantos ambal tiga. Pinangka dalil bilih solat ingkang tumaknina. Menika dados rukunipun solat. Nek mboten tumaknina. Solatipun mboten sah. Dados nek enten imam solati cepet. Ngantos mboten tumaknina prayogi padus imam sanesipun. Wallahu taala a'lam bisawab. Kula menawi lewat kuburan ing wayah dalu krasa ajrih napa niku kelebu syirik mboten. Insyaallah mboten kelebu tumindak syirik, nggih. Langkung cethanipun, langkung gamblangipun nginjang dalu dinten Ahad kula atur midhangetaken pengaosan ngangsu kawruh judulipun irah-irahanipun setan ora doyan demit ora ndulit supados mengke ical raos ajrihipun nggih ning nek panjenengan liwat kuburan wayah dalu wedi terus pasang sesajen ten mriku terus manembah isti'anah isti'adzah njaluk pengayoman marang nggih sahibul kubur utawa jin sing mbah reksa ten mriku niku nembe kelebu tumindak syirik nggih kelebu syirik akbar naudzubillah min dzalik. Ini nek mengraos ajrih niku mboten kelebu tumindak syirik akbar. Wallahu taala a'lam. Selama ini saya sholat di masjid yang ada kuburannya. Tapi itu masjid satu-satunya yang ada di kampung saya. Apakah sholat saya sah? Wonten setunggal hadis ingkang sahih dipun sebataken La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yahuda wan Nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajida. Allah Rasul paring laknat dumateng Yahudi lan Nasrani sebab dheweke ndadekake kuburane para nabi niku dadi masjid. Iku dipun laknat. Wonten kitab khusus seratanipun Imam Albani Tahdhirus Sajid min ittikhadhil kuburil masajid. Menehi pepeling marang wong-wong sing salat supaya aja ndadekake kuburan didadi masjid. Ya dados masjid-masjid ingkang wonten kuburane menika prayoginipun mboten salat wonten mriku. Ananging para ulama kita sami benten pamanggih. Nggih perangan ulama ahli sunnah niku paring keterangan menawi kuburane niku mboten mapan wonten sak jroning masjid, wonten sak njabane masjid, nggih niku tasih dipun keparengaken. Utawi kuburane wonten njaba ananging sampun wonten tembok pembatas. Nggih kula niku nate pengaosan wonten setunggal masjid sing wonten kuburanipun. Nggih, wonten telatah kulon Progo. Dalu-dalu, peteng-peteng. Tebih saking bayat mringi nggih udakala 3 jam ning dalu niku. Ten mriku kula maosaken hadis kala wau, bilih Allah paring laknat dumateng tiang-tiang ingkang ndadosake kuburan digawe masjid. Bibar pengawasan niku takmir masjid niku sami nglumpuk terus taken. Ning kula mboten mangertos nek masjid niku wonten kuburane nggih. Lah terus pripun niku anu nai tetap salatan mriku? Nggih. Penanggung jawab masjid niku utaminipun ingkang nyangga dosane para jamaah. Nggih. Dheweke nangga laknate wong pirang-pirang. Dilaknat dening Allah dheweke nyangga laknate Allah Subhanahu wa taala. Nah niku wong terus sami do tingklesik niku. Waduh, tingklesik. Kula pun mboten penak iki ning apa ya kula ngene. Terus enten le matur, masjid niku enten kuburane, Pak. Kula terus mak printing. Waduh, direncah iki aku. Diiris-iris kaya boncis, dirajang-rajang kaya brambang. Terus kula nggih nuwun sewu, kula namung ngaturaken hadis napa wontenipun. Nggih, Kanjeng Nabi ngawisi salat wonten masjid ingkang wonten kuburanipun. Terus solusine dos pundi? Kedah dipasang pagar tembok sak dedeke menungso sing misahake antaraning masjid lan kuburan. Pun nggih kula nyuwun pamit omah kula wadah nggih kula ampun dirusoi kula ngeten. Kula ampun dinakali. Kula mantuk. Let seminggu niku rencang niku ngabari alhamdulillah takmir masjid niku sampun pasang tembok pemisah antawisipun masjid kalih kuburan. Nggih, dados solusinipun dipun pasang tembok ingkang misahake antawisipun masjid kalian kuburan. Perangan ulama sanesipun ngendika sauger kuburane niku mboten ten arah kiblat mboten napa-napa, perangan ulama sanesipun ngendika sauger kuburane niku mboten ten sak jroning ruangan masjid mboten napa-napa. Perangan ulama sanesipun ngendika ora berduli kuburane neng kiblat, neng jaba, neng jero, sauger enten kuburan ten mriku mboten dipun keparengake. Sebab Kanjeng Nabi namung ngawisi salat sing enten kuburane, Kanjeng Nabi mboten genahke nek salat nek kuburane ten kono entuk nek ning tenjaba entuk nek ning mboten. Nabi namung ngawisi ora kena salat wonten masjid sing enten kuburane utawi Nabi nerangake bilih badhe wontenipun laknat dumanteng tiang-tiang ingkang ndamel kuburan dados masjid. Dados dumanteng sedherek ingkang pitaken nggih matur dumateng takmir masjid supados dipun pasang tembok. Nah mboten kersa nggih prayogi pados masjid sanesipun nggih ingkang langkung selamat. Wallahu taala a'lam. Bistawab. Bolehkah Al-Qur'an yang sudah rusak karena rayap dibakar dipun keparengaken? Al-Qur'an ingkang sampun retel, ingkang sampun rusak, ingkang sampun dipun pangan rayap menika saged dipun obong utawi dipun pendem, dipun tanam wonten sak lebetipun bantala. Wonten sak jroning lemah. Nek mboten diobong, mboten dipendem niku mungkin malah awake dhewe menghinakan Al-Qur'an. Al-Qur'an dadi ting jelek, dadi ting kelumbruk, malah enten sing dibuang ten tempat sampah, enten sing dinggo bungkus nasi kucing naudzubillah min dzalik. Nggih. Carane nyelametake Al-Qur'an ingkang sampun rusak. Kula dados kemutan niki pituturipun simbah-simbah nalika semanten. Le, nduk, padha kawruhana, padha mangerti ya. Nggih, wong tuwa iku kaya dene Quran rusak. Quran bubrah. Nggih. Wong tuwa iki wis bubrah. Nek tok napa niku jenenge ora tok rumati, kowe ya cilaka. Nggih, Al-Qur'an niku. Nek kowe wani ya cilaka, ning nek ora tok rumati ya gawe cilaka. Quran bubrah niku. Diwaca pun mboten keneng. Ning nek ditinggalke, dilirwake awake dhewe dosa. Njur kepiye? Al-Qur'an kala wau dipun obong utawi dipun tandur wonten sak lebetipun lemah, dipun kubur. Al-Qur'an kala ada dasar fatwanipun Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lan para ulama sanesipun. Bolehkah ketika sedang sujud berdoa lebih dari satu doa dipun keparengaken? Dalilipun pangendikanipun Kanjeng Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Kahanan paling cerah antawisipun menungso dumateng Allah menika nalika sujud. Fa aksiru minad doa, podo akeh-akeh ana anggonmu ndonga. Akeh niku berarti luwih saka setunggal dados dipun keparengaken donga sak kathah-kathahipun. Ananging langkung prayogi nalika donga kathah niku nalika salat sunnah. Wallahu taala. Bagaimana hukum membacakan hadis setelah selesai sholat di depan orang yang sedang berzikir? Saya ini nggih ngentosi zikir anu rampung langkung rumiyin. Nggih sampun zikir sampun rampung nggih nembe dipun waosaken hadis. Lan hadis ingkang dipun waosaken kedah hadis-hadis ingkang sahih. Ampun maos hadis-hadis ingkang maudhu palsu utawi hadis ingkang dhaif lemah. Nggih sebab Kanjeng Nabi dawuh man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nggih man sapa wonge kadziba alayya nggih sing ngapusi kanthi nggawa jenengku muta'ammidan kanthi sengaja falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dheweke prayoga samekta ing gati sawega ing diri njupuk dingklike saka geni neraka. Sapa wong iku mawani ngapusi kanthi nggawa jenengku. Prayoga dheweke njupuk palungguhane ana ing sak tengahing neraka. Sinten niku sing ngapusi kanthi beto-beto asmane Kanjeng Nabi? Tiang-tiang ingkang maca gethok tularake hadis-hadis palsu, hadis-hadis ingkang dhaif. Wallahu taala a'lam bissawab. Hukum menghadiri undangan selamatan dan bagaimana cara menghindar karena sudah diundang. Carane menghindar nggih gampang. Nggih niku 1001 cara, nggih. Nggih selamatan niku mboten wonten wonten saklebetipun agami Islam, genduren, pengetan wong mati barang niku. Carane menghindar pripun nggih jenengan lunga ngoten mawon. Nuwun sewu, kula ajak acara di luar daerah ngoten niku gek dolan teng ngene kancane. Gampang to? Enak to? Mantep to? Nuwun sewu kula ajeng tilik tiang sepuh. Gek niliki tiang sepuh. Nek mung menghindar niku gampang insyaallah. Ming awake dhewe kadang kala niate kurang, pekewuh. Nggih, la tak budunal pekewuh. Aja padha sira iku manembah marang pekewuh. Manembah kita dumateng Allah. Derek kita dumanteng syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib niku dadi tiyang ingkang dipun ngendikake Kanjeng Nabi mlebet neraka ming gara-gara pekewuh. Mboten penak karo tangga, mboten penak karo sukune. Walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bashariyah. Abu Talib ngendika, "Temen, aku wis ngerti agama, syariat sing digawa Muhammad iku agama sing paling becik." Sing nate diwulangake marang menungso. Laulal malamatu wala hidharu masabbatin. Nek ora krana wedi diece, ora krana wedi digrenengi, laqabiltu bidzalika samhan mubina. Mesti aku bakal nampa syariate Muhammad kanthi lila lan legawa. Ning krana aku ki pekewuh, aku ora gelem nampa syariate Muhammad. Mergo aku pekewuh. Dadi awake dhewe niki umate Kanjeng Nabi. Mboten umate pekewuh nggih. Wallahu taala alam. Napa wonten tuntunanipun dzikir berjamaah sak sampunipun salat? Tuntunanipun mboten wonten, nek dalil sing ngawisi malah wonten. Nggih. Saking Abdullah bin Mas'ud piyambakipun dukani wonten masjid tiang-tiang ingkang dzikir jamaah kanthi beto krikil. Halilu mi'ah, sabbihu mi'ah. Ayo pada tahlil ping 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku dipun dukani dening sahabat Abdullah bin Mas'ud. Terus wong-wong sing dzikir jamaah niku sami matur dumateng Abdullah bin Mas'ud, "Ma aradna ilal khair." Kula niki tumindak ngeten iki mboten duwe niat napa-napa kejaba pengin nindakake kesaenan. Dipun ngendikake dening Ibnu Mas'ud, "Wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu." Sepiro akeh menungsa sing kepengin nindakake kebecikan ning dheweke ora entuk kebecikan iku mau. Sebab napa? Niat becik ning mboten jumbuh, mboten cocok kalih syariate Kanjeng Nabi, mboten bari dipun tampi dening Allah. Zikir ingkang dipun praktekake Kanjeng Nabi lan para sahabat niku piyambak-piyambak sak sampunipun salat. Kadang suwantenipun jahar seru, kadang sir. ning jaharipun menika piyambak-piyambak. Wallahu ta'ala a'lam. Pripun hukume yen gadah nazar terus nazaripun mboten kelakon? Nazare mboten kelakon iku pripun nazare? Aku sesuk nek lulus, aku bakal poso Senin Kemis. Delalah kok ora lulus, nggih mboten wajib poso Senin Kemis. Utawa janjane lulus ning dheweke ora nindakake Senin Kemis, nggih enggal-enggal ditindakake Senin Kemis. Kepripun le Senin Kemis kula niku kagungan mah akut. Mboten dikeparengake poso dening dokter. Nggih dheweke berarti maringi daharan unjukan dumateng tiang fakir miskin cacahipun sedasa kados ingkang nanti kita aturaken wonten pengawasan ingkang sampun kalampahan. Bagaimana hukum menjual daging hewan yang dilindungi seperti rusa? Hukum asalipun halal nggih. Hukum asalipun halal jual beli daging rusa. Ananging nalika pamarentah menika ngawisi menika dadi mboten pareng. Dipun ngendikaken dening Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, wonten perkawis-perkawis ingkang mubah ning nalika panguwaos menika ngawisi niku dadi mboten dikeparengake. Contone nggih, nek enten lampu abang niku enten mboten to dalile ten nggih, nek lampu abang kudu mandek, ora kena mlaku, niku enten mboten? Mboten enten dalile. Ning nalika pemerintah niku ndawuhake lampu abang kudu mandek cah, niku awake dhewe nggih kudu taat. Ngoten niku. Sebab menapa didhawuhi dening pemerintah, wis ora peduli lampu abang ijo barangi ngopo ora enek dalile. Wah, abang ya aku mlaku terus. Ya kesamplok truk no mungkin nek jenengan ngeyel. Nggih semanten ugi rusa. Rusa niku dipun lindungi dening pamarentah. Niku nggih mengku wigati supaya anak putu tedak turune awake dhewe esuk niku tasih saged ningali iki lho le sing jenenge rusa. Nah, jaman sakniki wong niku diduduhi napa nggih? Sing pun kewan sing langka niku napa nggih? Manuk jathithot cepret. Yen pirsa manuk jathithot cepret. Jaman kula cilik enten niku manuk jathithot. Nek manggung niku jathithot cepret. Jathithot cepret. Sakniki jenengan kondoro bocah-bocah, kowe ngerti manuk jathithot? Mboten ngerti. Pun dibedili karo wong-wong niku. Nggih. Mila pamarentah niku nalika melindungi rusa niku nggih mengku wigati. Kita sedaya pinangka rakyat niku wajibe taat lan manut sauger perintahe niku mboten arupa perintah ingkang maksiat. Wallahu ta'ala alam. Napa leres wau nazar ingkang nazar ajeng motong ayam wonten kuburan niku nazar maksiat? Napa mboten nazar syirik? Nggih kelebu niate nggih meragat satu kewan wonten kuburan niku nak wonten kalih. Sepindah niate kanggo nyelak marang si penghuni kubur niku syirik, Pak. Angka kalih dhek mbeleh enten kuburan niku diwujubke kanggo Allah. Ning dheweke anggadai kapitadosan nek aku mbeleh ning kuburane wali fulan ganjarane luwih gedhe. Niku bid'ah, maksiat, mboten kelebu syirik. Nggih, mboten kelebu syirik akbar. Dados dipun rinci wa kadzalika nufassilul ayati litastabina sabilul mujrimin. Lan ingsun iku mesti merinci, merinci niku napa nggih? Ngoncai kanthi teliti, kanthi taliti. Ayat-ayat ingsun supaya dadi cetha genah dalane wong-wong sing tumindak dosa. Dados metode Islam niku babakan napa kemawon niku mesti dipun rinci, mboten dipun gebiah uyah, mboten dipun pukul rata. Mekaten mbok menawi ingkang saged kita aturaken niki tasih wonten pinten-pinten pitakenan ingkang kula piyambak dereng mangertosi wangsulanipun gegandhengan wekdal ugi sampun telas nggih. Kita cekapaken pengawasan wonten kalau dangan dalu punika. Mugi-mugi saged mbeta manfaat. Wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni. Ingkang kirang meranani ing penggalih. Kirang ing trapsilo lan subasita kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.